من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Coba anak-anak jangan dikumpulkan depan, depan maju, maju. Rayan maju, maju. Datang Jarir, Jarir. Tahu jilis sudah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan Thalathatul Usul karya Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi An-Najdi rahimahullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mengkaji ucapan Syekh rahimahullah mengawali risalahnya atau karya beliau ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada beberapa sebab kenapa beliau menyebutkan atau mengawali tulisan beliau dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah iqtida'an bi kitabillah, mencontoh, meniru kitabullah Al-Quranul Karim, yang mana mengawali surat demi suratnya dengan Bismillah. Yang kedua iqtida'an bil anbiya, meniru dan mencontoh para nabi dan juga Rasul alaihi salatu wassalam, yang mengawali surat-suratnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya dalam rangka al-isti'anah atau at-tabarruk bi asma'illahi azza wa jalla. Yang ketiga adalah dalam rangka al-isti'anah, meminta pertolongan dan memohon barokah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah, kata beliau, wa ala hadha falladzina la yabda'una mu'allafatahu wa rasailahum bi bismillahirrahmanirrahim, haulai tarakus sunnatan nabawiyah. Maka dengan ini orang-orang yang tidak mengawali karya-karya mereka ataupun surat-surat mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim, menulis di atasnya Bismillahirrahmanirrahim, atau mengawali karyanya dengan Bismillahirrahmanirrahim, mereka itu telah meninggalkan sunnah nabawiyah, meninggalkan al-iqtida bi kitabillah, meninggalkan untuk meneladani kitabullah, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala mengawali ayat atau surat di dalam Al-Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Warubbama bisababi dzalik anna kutubahum hadhihi wa rasailahum hadhihi fiha barakah. Dan bisa jadi dengan sebab tersebut, dengan sebab Bismillahirrahmanirrahim, bahwa kitab-kitab mereka ini ataupun surat-surat mereka tersebut tidak mengandung keberkahan. Jadi, dan bisa jadi dengan sebab ini, dengan sebab mereka meninggalkan untuk memulai dengan Bismillah sehingga tidak mengandung keberkahan. Walaisa fiha faidah, karya tulisnya banyak, tapi karena dia meninggalkan upaya untuk memohon pertolongan kepada Allah dengan menuliskan Bismillah tadi, sehingga karya tersebut tidak memunculkan faidah, tidak bermanfaat. Li'annaha idza khallat min Bismillahirrahmanirrahim fa innaha manzu'atul faidah. Karena jika kosong dari Bismillahirrahmanirrahim, maka kitab-kitab tersebut dan karya-karya tersebut kosong dari faedah. Limadza taraku Bismillahirrahmanirrahim? Kenapa mereka meninggalkan Bismillahirrahmanirrahim? Innama tarakuha li'annaha sunnatan wa hum yanfiruna minas sunnah. Hanyalah mereka, sebab mereka meninggalkannya dikarenakan ini adalah bagian dari sunnah. Ya. Bagian dari sunnah. Ya, sunnah itu adalah segala apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa perintahnya, ya. Barakallahu fikum, ataupun larangannya. Nah, persetujuannya, bimbingannya, perbuatannya. Ini sunnah. Dan mereka telah lari dari sunnah. Au yuqalliduna man yanfir minas sunnah au yanfiru minas sunnah wa yanbaghi at-tanabbah li mithli hadza. Atau mereka bertaklid dengan orang-orang yang meninggalkan sunnah tersebut, maka yang demikian seharusnya diperhatikan. Barakallahu fikum ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Kemudian kita telah mengetahui makna Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Ya. Apa itu Ar-Rahman? Nah, Abu Rida, ada bedanya enggak Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Oh, beda, Ustaz. Ar-Rahman artinya pengasih, Rahim penyayang, sama. Pengasih dan penyayang itu sama. Cuma di situ ada perbedaannya. Ar-Rahman untuk seluruh makhluknya. Yakni rahmat Allah yang luas, semuanya dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun Rahim hanya mereka yang Allah kehendaki. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian setelah Syekh menyatakan Bismillahirrahmanirrahim, lalu beliau berkata, I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatimu. I'lam rahimakallah. I'lam, kata-kata ketahuilah, Asy-Syaikh Al-Fauzan menyatakan kalimatun tusyiru ilal ihtimam bil maudhu. Satu kata ini ya, mengisyaratkan atau memberikan isyarat agar seorang ihtimam bersungguh-sungguh dengan apa yang akan dibahas. Bahwa kata-kata ketahuilah menunjukkan perkara yang akan dijelaskan ini ya, yaitu perkara yang penting bagi kalian, gitu maksudnya. Kalau bahasa kisah, kalau bahasa kita, asal tahu aja ya, Bu, gitu. Apa ini? Ya. Tahu enggak, Bu? Enggak, ya memang belum mana kasih tahu. Ya. Itu sudah ya tanabbah, artinya seorang sudah berupaya untuk memperhatikan apa ini maksudnya. Itu fungsinya adalah untuk menggugah pendengar atau seorang yang diajak bicara untuk lebih memperhatikan apa yang akan diucapkan. Itu arti kata i'lam. Nah, adapun arti i'lam, makna i'lam merupakan fi'il amr, kata perintah dari al-ilm, ta'allama yu'allim. Al-ilm, ta'allam, ta'allam, pelajarilah, ketahuilah. Alima ya'lamu, i'lam. Ya. Apa yang disebut dengan al-ilm, pengetahuan? Para ulama menyebutkan Syekh Shalal Al-Fauzan dan juga Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin bahwa al-ilmu huwa idrakus syai' ala ma huwa alaihi idrakan jazima. Yaitu pengetahuan tentang suatu, pengetahuan tentang sesuatu sesuai dengan hakikatnya, dengan seyakin-yakinnya. Itu ilmu, pengetahuan tentang sesuatu dengan seyakin-yakinnya, idrakan jazim. Jadi memang benar-benar tahu, itu artinya ilmu. Kamu ilmui enggak? Itu artinya al-ilmu. Di sini penting untuk dijelaskan sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin tentang al-ilmu, yaitu pengetahuan tentang sesuatu dengan sebenarnya atau dengan seyakin-yakinnya. Kata beliau, wa maratibul idrak sittun. Tingkatan pengetahuan itu ada 6. Yang pertama tadi ya, seorang berilmu. Ilmu tadi, al-ilmu ya, yang pertama al-ilmu. Al-thaniyah, yang kedua al-jahlul basit. Al-jahlul basit. Apa itu al-jahlul basit? Jahil. Jahil. Ya. Wa huwa adamu adamul idrak. Adamul idraki bil kulliyah. Apa artinya jahil itu? Jahlil basit, ketidaktahuan. Adamul idrak, ketidaktahuan bil kulliyah, sama sekali enggak tahu, sama sekali itu jahil artinya. Enggak tahu sama sekali. Yang ketiga, ats-tsalitsah, al-jahlul murakkab, jahil murakkab. Jahil murakkab itu apa? Jahil yang berlipat ganda ini. Barakallahu fikum. Huwa idraku syai' ala wajhin yukhalif ma huwa alaih. Mengetahui sesuatu, pengetahuan terhadap sesuatu berbeda dari hakikatnya. Ya, berbeda dari hakikatnya. Artinya seorang yang benar itu A, dia apa? Nah, yang sebaliknya berbeda pokoknya. Nah, itu al-jahl murakkab. Ar-rabi'ah al-wahmu, al-wahm. Wahm. Wahm pakai mim. Al-wahm. Kalau pakai nun, al-wahm. Ya, itu penyakit. Nama penyakit. Al-wahm. Al-wahan itu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit wahan itu adalah penyakit cinta dunia dan takut dengan kematian. Itu wahan pakai nun. Tapi kalau al-wahm pakai mim, kata Syekh, idraku syai' ma' ihtimali dhiddi rajih. Pengetahuan terhadap sesuatu dengan kemungkinan kuat mengenai kebalikannya. Ini dalam arti kita gagal paham. Ya. Salah paham. Lebih mending daripada yang mana? Jahal murakkab. Barakallahu fikum. Al-khamisa asyak. Asyak. Idraku syai' ma ihtila ihtimali musawin. Asyak. Pengetahuan tentang sesuatu dengan kemungkinan yang sama. Dalam bahasa kita apa? Ragu. Antara A dan B sama-sama benar. Ragu. Boleh atau tidak ya? Kedudukannya sama. Yang boleh kuat, yang tidak pun kuat. Nah, ini namanya syak. Dan yang keenam, adzan. Wa idraku syai' ma ihtimali dhiddi marjuh. Yaitu pengetahuan sesuatu dengan kemungkinan yang lemah. Dalam bahasa kita apa? Persangkaan. Perkiraan. Itu lemah. Pengetahuan yang lemah. Perkiraan cuaca. Lemah. Ya, namanya perkiraan, kira-kira. Barakallahu fikum. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Ini yang disebut dengan i'lam. Adapun yang dimaksud Syekh i'lam. I'lam maksudnya di sini apa? Pengetahuan sesuatu dengan seyakin-yakinnya. Rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. apa yang dimaksud semoga Allah merahmatimu? Yakni semoga Allah mencurahkan rahmat kepadamu. Ya. Yang dengan rahmat itu engkau mendapatkan apa yang kau cari. Ya. Dan engkau selamat dari apa yang kau hindari. Ini maksudnya merahmati. Ada faedah penting dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Fal makna. Adapun arti rahimakallah, rahim. Rahimah, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Ini doa, doa agar Allah mencurahkan rahmat kepadamu. Apa yang dimaksud? Kata Syekh, fal makna ghafarallahu laka ma madha min dzanbika. Wa waffaqaka wa 'asamaka fima yastaqbal minha. Perhatikan, di sini ada faedah penting. Ya, kadang-kadang kita mendapati itu. Doa agar Allah merahmatimu itu terkandung dua hal. Ya, antum catat, rahmat, doa agar Allah merahmatimu terkandung dua hal. Yang pertama, Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Wa waffaqaka wa 'asamaka fima yastaqbal minha. Yang kedua, Allah memberikan perlindungan kepadamu dan memberikan taufik untukmu. Untuk selamat dari dosa, terlindung dari dosa. Kata Syekh, hadza idza afradatir rahmah. Ini jika disebutkan rahmah secara tersendiri. Paham ya? Disebutkan rahmah secara tersendiri, maka maknanya itu terkandung dua hal tadi. Allah ampuni dosa-dosamu yang telah lalu, dan Allah lindungi, telah selamatkan, dan Allah selamatkan engkau dari perbuatan dosa yang akan datang. Faham ya? Ini kalau rahmat disebutkan sendiri, semoga Allah merahmatimu. Tah, titik, udah itu toh. Tapi kalau digandengkan dengan maghfirah, dengan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, amma idza qurinat bil maghfirah fal maghfiratu lima madha minad dzunub. Adapun jika digandengkan dengan maghfirah, ya, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah berikan maghfirah kepada dia dan Allah berikan rahmat kepadanya. Doa malaikat kepada para penuntut ilmu, ya. Atau doa kita kepada Allah untuk orang tua kita, rabbighfirli waliwalidayya aw warhamhuma, sebutkan maghfirah dengan rahmah. Maka kalau disebutkan dua-duanya di sini, digandengkan dengan maghfirah, maka fal maghfiratu lima madha minad dzunub, maka maghfirah ini khusus ampunan dosa yang telah lalu. Adapun rahmat adalah taufiq lil khairi wassalamati minad dzunub fil mustaqbal. Adapun rahmat adalah taufiq, hidayah agar seorang tersebut selamat dari dosa yang telah lewat, yang akan datang. Paham ini? Paham enggak? Nah. Tes sebelum dilanjutkan. Ayo. Kata-kata rahimakallah. Apa arti secara bahasa Indonesianya? Padanya. Semoga Allah merahmatimu. Ya. Jika disebutkan rahmat tersertara tersendiri, ini maknanya apa? Nah, lihat, nyari sasaran. Berapa mobil? Coba diangkat mukanya. Nah, Daniel. Pertama Pak Daniel, dua Mas Daniel. Ayo. Kalau rahmah disebutkan secara tersendiri, mengandung apa itu maknanya? Sayang. Kasih sayang. Gimana kasih sayangnya? Hakim. Dua maknanya. Yang pertama? Mengampuni dosa yang telah lalu, ya. Allah memberikan pelindungan dan taufik dari dosa yang akan datang. Itu rahmat. Kalau disebutkan rahmat digandengkan dengan maghfirah, permohonan ampun, maka di sini maghfirah ada maknanya sendiri, rahmat ada maknanya sendiri. Apa itu Abu Khadijah? Maghfirah apa artinya? Yang dimaksud maghfirah di sini? Ini lebih jeli nih sekarang, ya. Ayo. Ada maksudnya itu ternyata. Rahimahullah dibahas di syarah oleh para ulama, ternyata di sini ada kandungannya. Syekh menyebutkan rahimahullah. Ya, Bu Nabila. Ya. Nah, maghfirah dosa yang untuk dosa yang telah lalu agar diampuni. Adapun rahmah taufik agar seorang terselamatkan dan terlindungi dari dosa, perbuatan dosa yang akan datang, yang dia akan lalui. Dan doa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini kepada para penuntut ilmu, kepada para pembaca yang akan membaca risalahnya ini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yadullu ala inayatihi wa syafaqatihi bil mukhatab wa qasdul khair lahu. Ini menunjukkan bahwa Syekh rahimahullah perhatian dan sayang terhadap orang yang akan diajak bicara, orang yang akan membaca, ya, risalahnya ini penuh doa disebutkan oleh Syekh. Barakallahu fikum. Dan juga Syekh bertujuan untuk memberikan kebaikan kepadanya. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Syekh menyatakan annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Bahwasannya wajib atas kita mempelajari empat permasalahan. Al-ula al-ilm. Yang pertama adalah berilmu. Wa huwa, kata Syekh, apa yang dimaksud berilmu di sini? Ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillati. Ada tiga yang dimaksud berilmu. Wajib atas kita berilmu. Apa sih yang dikandung dari perintah untuk agar kita berilmu itu? Ternyata di sini ada tiga perintah, tiga poin seorang harus mengilmuinya. Yang pertama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. wa ma'rifatu nabiyhi. Yang kedua dari perintah untuk kita mengilmuinya adalah mengenal nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam. Yang ketiga, ma'rifatu dinil islami bil adillah, mengilmui agama Islam atau mengenal agama Islam beserta dalil-dalilnya. Tiga hal ini ya, terkandung dari makna berilmu. Sehingga seorang ketika diperintahkan untuk agar menuntut ilmu, maka dia harus mempelajari bagaimana cara dia mengenal Allah yang pertama. Bagaimana cara mengenal Allah itu? Yang dimaksud mengenal Allah, ma'rifatullahi azza wa jal. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ay ma'rifatullahi azza wa jalla bil qalbi, yaitu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan meyakini dalam hatinya. Dia disebutkan di dalam ayat-ayatnya bahwa Allah sedemikian, demikian, demikian, demikian. Ya, disebutkan dalam sunnah atau hadis-hadis Rasul, Allah itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maka langsung dia tanamkan ke dalam hatinya itu. Sehingga kata Syekh, ma'rifatun tastalzimu qabulu ma syara'ahu wal id'an wal intiyadi lahu, yaitu pengenalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau pengenalan tentang Allah jalla wa ala yang berkonsekuensi seorang tersebut menerima syariatnya, patuh dan tunduk terhadap Allah atau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kandungan dari ma'rifatullah. Wa tahkimu syari'atuhu au syari'atahu allati ja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berhukum dengan syariatnya yang telah dijelaskan, yang telah dibimbingkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Ini maksud dari ma'rifatullah. Mempelajari tentang Allah. Agar apa mempelajari tentang Allah itu? Ya. Yaitu agar seorang itu lebih tunduk, lebih patuh, barakallahu fikum, menerima syariat-syariat Allah dan menerima syariat yang dijelaskan oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam. Itu fungsi dari mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga poin pertama ini adalah perkara akidah yang harus ditanamkan kepada umat ini. Mengetahui dan mengilmui tentang Allah. Tidak kemudian seorang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala yang dikatakan dengan seorang yang sudah tingkat ma'rifah adalah orang yang akhirnya terbebas dari berbagai macam kewajiban. Kamu kenapa gak sholat? Aku sudah tingkatan ma'rifah. Kenapa engkau minum khamr? Itu kamu yang mengatakan kalau minum khamr. Padahal seorang yang tingkatan ma'rifah itu ibaratnya membuang khamr itu ke dalam mulutnya. Sehingga kalau dilihat mulutnya itu ternyata lautan. Loh ini diyakini oleh mereka ini. Ternyata benar ketika dilihat ya, mulutnya ini ternyata lautan. Jadi dia minum khamar itu ibaratnya membuang khamar itu gitu loh. Bukan ini ma'rifah. Ya. Siapa yang tingkatannya ma'rifah di muka bumi ini melebihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang yang paling kenal dengan Allah jalla wa ala. Tapi kita lihat bagaimana ibadah Nabi alaihi salatu wasallam. Disebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam ketika bersolat, ya, barakallahu fikum, durasi bacaannya, rukuknya, sujudnya itu sama, sama-sama lama. sampai bengkak kakinya. Dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kenapa engkau berbuat demikian padahal Allah telah menghapuskan dosa-dosamu yang telah lalu ataupun yang akan datang? Apa jawaban Nabi? Afala akuna 'abdan syakur? Apakah aku tidak boleh untuk menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah jalla wa ala? Tidak kemudian terbebas dari syariat. Nah, ini artinya mengenal Allah, yaitu mengenal syariatnya, mengenal kewajiban tentangnya. Apa itu Allah? Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala? Sehingga muncul dalam dirinya apa? Upaya untuk tunduk, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau dia melanggar perintahnya. Nah, itu artinya ilmu. Nah, ma'rifatun nabi, yang kedua adalah mengenal nabinya. Apa yang dimaksud mengenal nabinya? Yaitu mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ma'rifatul lati tastalzimu qabulu ma jaa bihil huda wa dinil haqq wa tasdiquhu fima akhbar wa intithalu amrihi fima amar aw intithalu amrihi fima umir, yaitu pengenalan yang berkonsekuensi menerima bimbingan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa petunjuk dan agama yang hak, membenarkan apa yang dia kabarkan. Wamtithalu amrihi fima umir, dan berupaya untuk menjalankan perintahnya atau syariatnya dari apa yang dia telah perintahkan. Wastinabu manaha anhu wazajar, menjauhi apa yang dia larang. Wa tahkimu syari'atihi wa ridha bi hikmat bi hukmihi, dan berhukum dengan syariatnya serta ridha dengan keputusannya. Ini arti mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, memunculkan apa? Ghirah, antusias untuk beramal, memunculkan antusias untuk menghindarkan dari larangan-larangannya. Demikian seorang mengaku dia belajar Al-Quran wa Sunnah, tapi dia berupaya atau bermudah-mudahan meninggalkan sunnahnya. Maka itu hakikatnya bukan mengenal Rasulnya. Dia tidak kenal terhadap Rasul. Konsekuensi di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, konsekuensinya di antara ini tadi, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, meyakini apa yang telah dikabarkannya, dan berupaya berhukum dengan syariat yang telah dibawanya. Demikian. Barakallahu fikum. Ketika datang penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah perkara, yang kebanyakan orang melalaikannya atau mengesampingkannya, cenderung memakai apa? Altifiyah, perasaannya. Nah, Nabi alaihi salatu wasallam memberikan bimbingan bagaimana seharusnya umat ketika di hadapan penguasanya. Nabi mengatakan, "Usikum bittaqwallahi was-sam'i wat-tha'ah." Aku berwasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, dan bagian dari takwa adalah mendengar dan taat kepada penguasa. Walaupun penguasa tersebut zalim, ya, walaupun penguasa tersebut dhariballahu ruka wa akhidha maluk, mencambuk punggungmu dan merampas hartamu, fasma' wa athi', tetaplah engkau untuk mendengar dan taat kepada mereka. Datang, ya, seorang yang memiliki ghirah, kecemburuan, mengatakan tidak seperti itu. Bagaimana kita akan berjuang kalau demikian? Ya, apa? Berupaya untuk mengesampingkan hukum yang telah atau bimbingan yang telah datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini seorang bukan seorang yang mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dia mesti mengadakan acara memperingati hari kenabian, tapi bukan mengenal Nabi itu adalah hanya mengenal biografinya, hanya mengenal sejarahnya, tapi mengenal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu mengenal apa kewajiban kita terhadapnya. Itu yang terpenting. Ya, sehingga bertahun-tahun ya diadakan acara-acara bagaimana mengenal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukti cinta kepada Rasul, kenali Rasul. Sekian tahun mengenal Nabi, sekian tahun membaca risalah atau sirah sejarah, tapi tidak berubah ya kondisinya, tidak berubah semangat untuk taat kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Bukan itu maksud dari inti mengenal Nabi, tapi ma'rifatun Nabi, mengenal Nabi adalah ketika seorang, ketika dia mengenal hakikat siapa Rasulnya, maka muncul dalam dirinya upaya untuk berusaha menjalani perintahnya, menjauhi larangannya, dan berhukum dengan syariat. Wallahu a'lam bishawab. Setoran mulai minggu depan. Ya. Jadi setorannya begini. Mengawalinya qala Syaikhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Al-Usul Tsalatsa. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Oh, panjang. Gak panjang ini ya. Masih panjang ya Pancasila. Mas pendek. Antum berangkat ini ngapalkan namanya dulu. Ya. Satu hari besok ngapalkan al-usulut thalatsah bismillahirrahmanirrahim itu. Satu hari ngapalkan itu. Besoknya lagi ngapalkan i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina. Besoknya lagi ta'allumu arba'i masail. Besoknya lagi ini. Ya. Berapa hari berarti? Hah? 4 hari. Nah, 4 hari. Al-ula al-ilmu wa ma'rifatullah, ma'rifatun nabi. Kan ma'rifah sama. Cuma Allah satunya, satunya nabihi, satunya din Islam enggak jelas. Gampang. Jangan dibuat sulit. Ya, belum perang sama Syiah sudah seperti itu. Aduh, susah. Dan wah, gampang. Warahmatullahi wabarakatuh. Daripada ngapalkan jam-jam dasar 45 tuh. Enggak tahu. Ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.